Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan pembacaan kita dari kitab Raudatul Uqala wa Nuzhatul Fudala, karya Imam Al-Hafidz Abu Hatim Muhammad Ibn Hibban Al-Busti rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita masih pada bab Al-Hasu ala Luzumis Samad wa Hifzil Lisan, anjuran untuk senantiasa bersikap diam dan menjaga lisan. Pada pertemuan terakhir kita telah membacakan apa yang dinukil oleh beliau dari ucapan Al-Imam Al-Fudail Ibn Iyad rahimahullahu ta'ala, yang mana beliau mengatakan syai'ani yuqasyanil qalb kathratul kalam wa kathratul akal. Ada dua perkara yang mana dua perkara tersebut bisa mengeraskan hati. Yang pertama, kasratul kalam, banyak bicara, ya. Nah, berbicara secara berlebihan, berbicara yang tidak bermanfaat, tidak ada faedah, ya. Pembicaraan yang sia-sia, fudulul kalam, ucapan-ucapan yang fudul, ucapan yang lebih. Dan telah kita sebutkan pula apa yang dinukilkan oleh beliau, ya, dari ucapan Malik bin Anas, Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah, yang menyebutkan bahwa kullu syai'in yuntafa'u bifadlihi illal kalam, segala sesuatu itu bermanfaat dengan kelebihannya, dengan sisanya, ya, bisa dimanfaatkan sisanya, kecuali apa? Illal kalam, kecuali ucapan. Fa inna fadlahu yadur, karena berlebihan di dalam ucapan itu memudaratkan. Ini itu ucapan Al-Imam Malik bin Anas, ya. Maka kathratul kalam ini salah satu perkara yang menjadi sebab qaswatul qulub, kerasnya hati seorang hamba, ya, sehingga hendaknya setiap kita, ya, bisa menahan ucapan, menjaga lisan, ya, apa yang hendak kita ucapkan, apa yang kita hendak keluarkan dari lisan-lisan kita, hendaknya semuanya penuh dengan pertimbangan. Yang kedua, kasratul akal, kebanyakan makan. Ini, ya, ini juga perkara yang bisa mengeraskan hati. Nah, makan secara berlebihan, ya, makan, ya, yang melebihi porsi yang dibutuhkan, ya. Nah, sedikit makan, sedikit-sedikit makan, hobi makan, ya, hobi makan. Nah, dan ini bukan berarti seorang tidak boleh kenyang misalnya, tidak boleh makan sampai kenyang, bukan tidak boleh, boleh. Ya, ya intinya seorang makan sesuai dengan kebutuhannya. Ya, sekedar untuk bisa menegakkan badannya. Nah, itu pun apa? Hendaknya kita meniatkan makan kita itu supaya bisa menjalankan ibadah. Ya, bisa menjalankan ibadah, bisa belajar dengan fokus, konsentrasi. Karena kalau kita lapar, ibadahnya enggak khusyuk. Ya, oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang yang telah dihidangkan makanan dan dia dalam keadaan lapar, maka dia dilarang untuk mengerjakan sholat. Ya, la sholata bihadrati ta'am. Tidak ada sholat bagi orang yang telah dihidangkan makanan. Ya, ini seorang yang telah dihidangkan makanan dan dia dalam keadaan lapar dan sangat berkehendak untuk makan, maka dahulukan makan. Ya, ini bimbingan syariat Islam. Karena tujuan kita beribadah, ya, itu dituntut untuk khusyuk. Sholat kita itu dituntut untuk khusyuk, ya, sehingga perkara-perkara yang bisa memalingkan dari kekhusyuan ini dihindari, ya. Nah, maka ini kasratul akal, banyak makan itu bisa mengeraskan hati. Demikian pula kasratul naum, banyak tidur. Kasratul mukhalathah, banyak berkumpul, terlalu banyak bergaul. Ya. Demikian pula kasratul dhahik, banyak tertawa. Ini juga akan mengeraskan hati. Tertawa secara berlebihan. Ini ya. Bercanda secara berlebihan, di luar batas candaannya. Ini juga dihindari, apalagi para penuntut ilmu ya. Jangan terlalu banyak bersenda gurau. Jangan terlalu banyak berbicara perkara-perkara yang itu tidak ada faedah ilmu. Apalagi perkara-perkara atau pembicaraan-pembicaraan ya yang itu sia-sia. Nah, bahkan pembicaraan yang mengandung perkara maksiat waliyadu billah. Nah, bicara masalah film misalnya, ya, berbicara masalah game atau yang semisalnya, ya, nah ini dihindari, ya, tidak pantas bahkan tidak boleh seorang penuntut ilmu, ya, berbicara permasalahan seperti ini, ya, seperti orang awam, seperti seorang yang bukan penuntut ilmu, tidak pantas di pondok bicara masalah game, ya, film kartun atau yang semisalnya, ya, asyik ngobrol, ya, saling berbagi pengalamannya, saling menyemangati, bahkan janjian mungkin kalau liburan, ya, game online, masya Allah, sudah janjian, ya, sehingga pikirannya sudah tidak konsen untuk belajar, ya. Dan bahaya ya kalau seorang sudah kecanduan game online, itu sangat berbahaya, ya. Bahkan ada yang sampai meninggal gara-gara kecanduan game, karena itu bisa membuat seorang kecanduan, ya. Nah, maka dihindari, ya, bahkan wajib untuk dijauhi. Apalagi ucapan-ucapan kotor, tidak pantas keluar dari seorang penuntut ilmu. Bahkan tidak pantas keluar dari seorang muslim yang istiqomah, seorang muslim yang lurus. Nah, tidak pantas keluar ucapan-ucapan kotor, ya, mengolok-olok temannya, merendahkan temannya, ya, ucapan-ucapan yang fahish, ucapan yang buruk, yang mengandung kemungkaran, ya, ucapan kotor, nah ini, itu hendaknya dijauhi, ya. Bahkan kalau kita mendapati seorang thalabah seperti ini, maka hendaknya yang lain kalau mendengar itu mengingkari ya. Mendengar temannya mengucapkan ucapan-ucapan, melontarkan ungkapan-ungkapan kotor, misalnya memaki temannya dengan kata-kata kotor ya, keluar dari mulutnya kebun binatang ya. Nah, ini hati-hati. Terkadang lisan sangat mudah ya kan. Itu karena terpengaruh dunia luar terlalu lama. Ya, mungkin terpengaruh orang awam atau terpengaruh media. Akhirnya terbiasa, ucapan seperti itu dianggap biasa. Ya. Nah, menyebut nama-nama hewan. Maksudnya bukan menyebut daftar nama hewan, tapi menyebut temannya dengan hewan. Ya, dengan nama hewan. Nah, hati-hati. Kalau ada yang seperti ini, tolong yang lain diingkari atau diberitahu kepada ya, musyrif atau asatidzah. Ya. Karena ini kemungkaran yang harus kita ingkari, tidak boleh. Ya. Kita mengharapkan keberkahan di mahat kita. Jangan sampai yang demikian itu menjadi penyakit menular. Ya, satu orang mengucapkan, yang lain ikut. Dianggap biasa karena tidak diingkari ya kan. Tidak ada yang mengingkari. Akhirnya diikuti yang lainnya, waliyadzubillah. Ya. Satu orang yang memberi contoh, yang lain mengikuti, maka orang yang memberi contoh ini akan mendapatkan dosa jariah. Ya. Nah, jadi sekali lagi tanbih pada para thalabah ya. Tolong hindari, jauhi ucapan-ucapan kotor. Kalau ada yang seperti itu, tolong diingkari temannya ya. Kalau ada yang mengetahui yang seperti itu, diingkari. Nah, kemudian kita melanjutkan. Beliau al-Imam Ibn Hibban rahimahullah menukil ucapan dari Sufyan ats-Tsauri rahimahullah. Qala Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, beliau mengatakan, awalul ibadati as-samad, thumma talab al-ilm, thumma al-amal bih, thumma hifdhuhu, thumma nashruh. Awal ibadah itu adalah as-samad, sikap diam. Ya. Yang dimaksud awal ibadah di sini disebutkan di ta'liq di kitab yang ada pada ana, yaitu ad-dukhul fi thariqil istiqamah, orang yang masuk di jalan yang lurus, di jalan istiqomah. Ya, seorang yang masuk ke jalan yang lurus, jalan istiqomah. Maka apa? Awalnya adalah somat, banyak diam. Nah ini, banyak diam. Banyak mendengar. Ya, mendengar nasihat, mendengarkan ilmu, mendengarkan wejangan dan yang semisalnya. Thumma talabul ilm. Kemudian yang kedua, bertolabul ilm. Menuntut ilmu. Ya. Jadi tidak cuma diam, tapi apa? Talabul ilm. Menuntut ilmu. Nah ini ya. Dan menuntut ilmu min afdhalil ibadah. Merupakan ibadah yang paling afdol dari ibadah-ibadah nafilah yang lain. Bahkan menuntut ilmu ini merupakan salah satu jenis jihad fi sabilillah. Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menuntut ilmu merupakan jihadul khas. Jihad yang khusus. Yang tidak bisa dilakukan oleh semua orang. Ya. Maka bertalabul ilm, menuntut ilmu. Tsummal amalu bih. Kemudian tahap berikutnya apa? Beramal dengannya, mengamalkan ilmu. Ya. Tidak cukup semata-mata belajar tanpa adanya amalan, tanpa adanya niat untuk beramal. Dan ini telah kita lewati dalam pembahasan yang sebelumnya, al-hasu ala talabil ilm. Ya. Anjuran untuk menuntut ilmu. Bagaimana pentingnya seorang mengamalkan ilmu yang telah diamalkan. Karena yang namanya tujuan menuntut ilmu adalah apa? untuk beramal. Ya, setelah kita lewati ucapan para salaf, diantaranya ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, laisal ilmu bikasrati riwayah, bukanlah ilmu itu dengan banyaknya riwayat, bukan. Ya, banyaknya catatan, banyaknya hafalan, bukan itu. Ya, itu ilmu, itu salah satu ya wasilah ilmu, menghafal penting, mencatat faedah penting. Ya, memperbanyak faedah, memperbanyak hafalan penting, tapi yang lebih penting dari itu adalah al-amal, mengamalkan ilmu. Ya, laisal ilmu bikasrati riwayah, innamal ilmu al-khasyah. Ilmu itu bukan banyaknya periwayatan, akan tetapi ilmu itu adalah khasyah. Ilmu adalah, yang dikatakan ilmu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, khasyah. Sehingga orang yang di dalam hatinya terdapat rasa khasyah, ya, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala disebabkan apa? Ta'zim. Disebabkan dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam kesendiriannya maupun dalam keramaiannya, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah buah dari ilmu. Itu menandakan ilmu telah ya masuk ke dalam dirinya, ke dalam hatinya. Nah, ini oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Hanyalah yang takut kepada Allah adalah para ulama. Ya. Para ulama, orang-orang berilmu, mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ilmu itu harus diamalkan. Tsumma hifdzuh, kemudian menghafalnya. Setelah diamalkan, kemudian apa? Dihafal. Nah, ini. Dan biasanya ilmu yang telah diamalkan, ilmu yang biasa diamalkan, itu biasanya mudah untuk kita hafal, ya. Mudah untuk kita hafal. Ya. Kita biasa mengamalkan satu amalan. Ya. Karena kita mengetahui keutamaannya, ya kan? Misalnya kita mengerjakan sholat sunnah qobliyah fajar, ya rutin kita mengerjakannya dan semangat melakukannya. Sholat sunnah sebelum subuh. Karena kita mengetahui ada keutamaan besar di sana apa? Hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dari Aisyah radhiyallahu anha, ya rokaatain qoblas subhi atau rokaatail fajar khairun minat dunya wa mafiha. Dua rokaat sebelum fajar, sebelum sholat subuh, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi kita pun hafal karena kita rutin mengamalkannya, ya. Dan salah satu cara untuk mengokohkan hafalan bagi para penuntut ilmu adalah dengan mengamalkannya, ya. Hafal. Beda dengan ilmu yang jarang kita amalkan, ya. Ilmu yang jarang kita amalkan biasanya menghafalnya sulit. Ya. Nah, contoh misalnya sholat jenazah, ya kan? Sholat jenazah, mungkin kita setiap mau sholat jenazah murojaah dulu, ngafal doanya dulu, Allahumma ighfirlahu warhamhu wa'fi wa'fu anhu. Karena mungkin jarang kita amalkan. Ya, jarang-jarang ada orang meninggal misalnya. Kita sholati atau kita ikut sholat. Ya, beda dengan sholat fardu. Ya, mungkin sudah di luar kepala kita membaca doa istiftah, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya dan seterusnya, lebih hafal kita daripada doa sholat jenazah misalnya. Karena apa? Doa istiftah ya itu terus kita amalkan setiap hari rutin, ya. Nah, ini jadi mengamalkan ilmu itu adalah cara untuk mengokohkan hafalan. Makanya di sini disebutkan summa talabul ilm summal amalu bih, kemudian menuntut ilmu kemudian mengamalkannya baru menghafalkannya, ini ya, baru menghafalkannya, bukan menghafal dulu baru mengamalkan. Jadi mengamalkan kemudian menghafal, ya. Tsumma nasyruh, dan yang terakhir apa? Menyebarkannya, ya. Membagi ilmu yang telah kita hafal, berbagi faedah. Nah, ini. Dan ini ungkapan atau ucapan seperti ini semisal dengan apa yang telah kita lewati pula dalam bab sebelumnya, ucapan dari Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ya. Naam, ucapan beliau juga, awalil ilmi al-insat. Disebutkan di sini awal ilmu adalah al-insat, diam. Tsummal istima', kemudian mendengar. Tsummal hifdz, kemudian menghafal. Tsummal amalu bih, kemudian mengamalkannya. Tsumman nasyr, kemudian menyebarkannya. Dan tidak ada keharusan, ya. Urutan-urutan ini bukan suatu kelaziman. Nah, bukan satu kelaziman. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Al-Imam Abu Hatim bin Muhibban rahimahullah, beliau menukil dengan sanadnya ucapan dari Al-Imam Al-Ahnaf Ibn Qais, ya. Al-Ahnaf Ibn Qais rahimahullah. Nah, seorang tabi'in yang mulia. Qala Al-Ahnaf Ibn Qais rahimahullah, berkata Al-Ahnaf bin Qais, as-samtu amanun min tahrifil lafz wa ismatun min zaygin mantik, min zaygil mantik, wa salamatun min fudulil qawl wa haibatun li sahibihi. Kata beliau Al-Ahnaf bin Qais rahimahullah, beliau mengatakan diam itu merupakan keamanan, ya, min tahrifil lafz, dari penyimpangan lafaz, dari ucapan-ucapan yang menyimpang, ya. Nah, kemudian wa ismatun min zaygin mantik, dan sikap diam merupakan ismah sebagai bentuk penjaga, ya, dari penyimpangan al-mantik, penyimpangan ucapan, ya, hampir semakna, ya, maknanya ismah min zaygil mantik, menjaga, ya, bentuk ismah, bentuk penjagaan dari al-mantik, zaygil mantik, dari menyimpangnya al-mantik, yaitu lisan, ya, al-mantik. Nah, wasalamatun min fudulil qaul, dan keselamatan dari fudulil qaul. Fudulil qaul, yakni ucapan yang tidak berguna, fudul, ucapan yang lebih, ya, ini namanya fudul. Nah, ucapan yang tidak ada faedahnya, ini namanya fudulul kalam. Dan seorang itu dianjurkan atau bahkan diperingatkan dari fudulul kalam, baik itu ucapan ataupun pertanyaan, ya, pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya tidak perlu, dia tidak butuhkan, pertanyaan yang tidak mengandung ilmu, ya, bertanya sesuatu sampai perkara yang sangat detail, ya, mengorek-ngorek kepribadian orang misalnya, ya, masalah orang, ya, dikorek-korek. Nah, mau tahu apa istilahnya, apa, kepo, ya. Nah, kepo, ya, istilahnya kepo, ya, istilah sekarang, ya. Nah, mau tahu aja, padahal dia nggak perlu, nggak ada faedahnya, bahkan kalau diberitahu mungkin akan menjadi fitnah. Nah, ini namanya fudulul qaul, ucapan yang fudul, ya, bertanya dengan pertanyaan yang mungkin kalau dijawab bisa jadi merugikan yang ditanya atau merugikan yang bertanya. Nah, ini fudul qaul. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada realitanya, ya, contoh bertanya bagaimana cara kita sholat di bulan misalnya, ya kan, sholat di bulan, kalau kita sholat di bulan kiblatnya arahnya kemana, ya, masya Allah, ini terlalu halu seperti ini, ya, sholat di bulan. Emangnya bisa pergi menginjakkan kaki ke bulan? Sudah bertanya sholatnya di bulan, ya, suatu yang tidak ada ininya, tidak ada gambaran nyatanya, itu tidak ada. Bagaimana kaum muslimin kalau Ka'bah misalnya diangkat atau Ka'bah dihilangkan, kiblatnya kemana misalnya? Nah, ini ya, pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Ini namanya fudul. Padahal mungkin hukum toharoh, hukum wudu saja dia belum tahu. Nah, la yuhsinul wudu. Wudunya saja belum bagus. Sholatnya saja belum sesuai sunnah. Sudah bertanya hal-hal yang rumit, pertanyaan-pertanyaan yang rumit, ya, masalah-masalah fitnah ditanya, ya, bagaimana ini, bagaimana ini, sudah tersibukkan dengan fitnah, ya, tidak hudu, tidak bersikap tenang, sibuk, ya, kalau sudah ada fitnah, wah, nomor satu, sir sana, sir sini, sir sana, sir sini, ya, taklim malas, ya, kalau sudah ada fitnah paling depan. Kalau sudah membahas fitnah paling depan duduknya. Ya, enggak pernah terlihat batang hidungnya. Tiba-tiba ketika ada fitnah baru kelihatan, masya Allah, ya. Nah, ini orang-orang berpenyakit yang seperti ini, waliyadzubillah. Taib. Ini ya. Wassalamatun min fudulil kalam. Selamatan dari fudulul kalam. Wahai batun li sahibihi, dan kewibawaan bagi pelakunya, bagi orangnya. Ya, biasanya orang yang tidak banyak bicara biasanya dia lebih dihormati, ya kan? Lebih apa? Lebih berwibawa. Ya, orang pun akan menghormati dia. Karena dia tidak banyak bicara, bicara seperlunya saja. Dan itu pun pembicaraan yang bermanfaat. Ya, beda dengan orang yang banyak omong, ya. Nah, banyak omong, biasanya orang pun akan menghindarinya, bahkan akan merendahkannya, waliyadzubillah. Ya, orang akan menghindar. Wah, fulan ini banyak omong, bacot. Ya, nah, ya kan. Nah, seperti itu orang pun akan menghindar, akan namanya pun jadi jelek, ya. Baik, nah itu ya. Kemudian beliau rahimahullah menyebutkan di sini, qala Abu Hatim rahimahullah, berkata Imam Abu Hatim rahimahullah, al wajib alal aqil an yalzima as-samat ila an yalzimahu at-takallum ila an yalzimahu takallum. Wajib bagi orang yang berakal untuk senantiasa diam, ya, untuk senantiasa, ya, membiasakan dirinya itu untuk banyak diam, ya. Tentunya apa? Diam ketika memang dia harus diam, bukan diam ketika dia harus berbicara, diam ketika ada kemungkaran, diam misalnya. Ini namanya bukan diam yang bagus, namanya apa? Syaitanul akhros, setan bisu namanya. Ada kemungkaran misalnya dia diam, ada perkara yang harusnya dia bicara, dia sampaikan, dia diam. Ini namanya syaitan akhros, setan bisu. Nah, ini tidak baik. Jangan menjadi setan bisu, jangan menjadi setan yang bicara, dan jangan menjadi setan bisu. Tapi diam yang memang keadaannya tidak membutuhkan untuk dia berbicara. Nah, an yalzima as-samat ila an yalzimahu takallum, ya, sampai sesuatu yang memang mengharuskan dia untuk berbicara, baru dia bicara, ya, sampai ada sesuatu yang memang melazimkan dia untuk berbicara, baru dia berbicara. Nah, inilah sikap hikmah namanya, bicara ketika diperlukan, diam ketika tidak diperlukan, ya. Nah, fama aktsara man nadima idza natak wa aqalla man yandamu idza sakat. Berapa banyak orang yang menyesal apabila dia berbicara, Dan sedikit sekali orang yang menyesal karena diam. Ya, orang yang menyesal karena diam. Ini apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis yang sahih, ya, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Amr bin As, man somata naja. Barang siapa yang diam, dia selamat. Ya. Nah, dan sedikit meralat apa yang Anda sebutkan kemarin, ucapan taskut taslam, engkau diam kau selamat, ini bukan hadis ya. Nah, bukan hadis, yang ada hadisnya taslim taslam, engkau Islam engkau selamat. Nah, ini wa aqallaman yandamu idza sakat, dan sedikit orang yang menyesal apabila dia diam. Nah, ya, dia tidak menyesal, tapi kalau berbicara menyesal. Nah, kadang dia baru menyadari setelah keluar ucapan dari mulutnya dan dampaknya menimbulkan kejelekan, baru dia menyesal. Ya. Nah, ini untuk menarik kembali itu sulit. Menarik kembali ucapannya terkadang sulit. Nah, ini sehingga hendaknya kita berhati-hati sebelum kita mengeluarkan ucapan-ucapan. Nah, wa atwalun nas syiqaan wa adzamuhum balaan. Manubtuliya bilisanin mutlak wa fuadin mutbaq. Nah, kata beliau rahimahullah, manusia yang paling panjang, paling lama kesengsaraannya, manusia yang paling lama sengsaranya dan yang paling besar musibahnya, siapa mereka? Manu betulia bilisanin mutlak. Barang siapa yang diberi musibah, diberi bala dengan apa? Lisanun mutlak. Dengan lisan yang lepas. Lisan yang tidak terjaga mutlak. Ya. Lisan yang lepas, ceplos seperti itu. Nah, wa fuadin mutbak, dan hati yang mutbak, ini mughlaq, terkunci. Lengkap sudah. Ya. Lengkap musibah. Yang tidak ada musibah yang lebih besar dari dua perkara ini. Lisan yang tidak terjaga, hati yang terkunci. Nah, kebaikan apa yang dia dapatkan? Kebaikan apa yang diharapkan dari orang yang seperti ini? Nah, dan ini biasanya satu paket ya. Satu paket. Kalau sudah banyak ngomong, banyak bicara, otomatis hatinya itu terkunci. Nah, hatinya terkunci. Waliyadzubillah. Ini ya. Kemudian kita beliau walisanu fihi asyru hisal, dan lisan di dalamnya atau padanya terdapat 10 hisal, 10 perangai. Yajibu 'alal 'aqil an ya'rifaha. Yang wajib bagi orang yang berakal untuk mengetahuinya. Wa yad'a kullu khoslatin minha fi mawdhi'iha. Ya. Dan meletakkan setiap perangai darinya sesuai dengan tempatnya. Jadi ini 10 perangai lisan. 10 karakteristik dari lisan. Yang pertama, huwa adatun yadhharu bihal bayan. Lisan yang pertama merupakan satu alat yang dengannya menampakkan al-bayan, penjelasan. Ya, satu alat ya yang dengannya menampakkan penjelasan dengan lisan. Nah, menjelaskan sesuatu ya, menerangkan sesuatu. Nah, ini. Yang kedua, wa syahidun yukhbiru bidhamir. Lisan itu merupakan syahid, merupakan saksi yang mengkhabarkan sesuatu yang tersembunyi, yaitu yang mengkhabarkan apa yang ada di dalam hati, dhamir, sesuatu yang tersimpan. Ya, maka lisan sebagai saksinya. Orang yang menyembunyikan apa yang ada di dalam hatinya itu ditampakkan dengan lisannya. Ya, ungkapan hati seseorang. Dengan apa kita menampakkannya? Ya, dengan lisan. Ya, dengan lisannya dia tampakkan. Nah, seorang benci kepada orang lain, ya, akan dia tampakkan dengan lisannya, ucapan-ucapan kebencian. Maka yang kedua, syahidun yukhbiru anil dhamir. Nah, dan terkadang seorang yang menyembunyikan apa yang ada di dalam hatinya, kalau lisannya tidak dijaga dengan benar-benar penjagaan, itu terkadang dia bisa tidak sadar menampakkannya. Ya. Wala ta'rifannahum fi lahnil qaul. Kalian akan benar-benar mengetahui mereka, ya, mengenal mereka dengan lahnul qaul, dengan kesalahan ucap mereka, keceplosan. Ini ya. Nah. Yang ketiga, wanatikun yuraddu bihil jawab. Karakter yang ketiga dari lisan adalah natik, ya, yang berbicara, yang mengucapkan, yuraddu bihil jawab, yang dikembalikan dengannya jawaban, yang dikembalikan dengannya jawaban dengan lisan, ya. Nah, lisan itu merupakan natik, suatu yang mengucapkan ucapan-ucapan, pengucap gitu ya, natik, yang dikembalikan dengannya jawaban. Nah, yang keempat, wa hakimun yufsalu bihi al-khitab. Dan karakter lisan yang keempat adalah hakim, sebagai hakim yang dia memutuskan, yang diputuskan dengannya pembicaraan. Faslul khitab, ya, pemutus pembicaraan. Jadi lisan sebagai hakim, ya, hakim ya biasanya memutuskan perkara-perkara, ya. Maka lisan merupakan hakim yang memutuskan ucapan-ucapan. Ya, ini ucapan yang baik, ini ucapan yang buruk, ini ucapan yang salah, ini ucapan yang benar. Itu hakimnya adalah lisan. Nah, kemudian yang kelima, wasyafi' tudraku bihil hajat, yang memberikan syafaat, yang diperoleh dengannya kebutuhan. Jadi pemberi syafaat, ya. Nah, yang namanya syafaat, ya, yaitu perantara untuk mendapatkan kemanfaatan atau menolak kemudhoratan, itu syafaat, ya. Tawassutu al-ghair li jalbil manafi' wa daf'i wa daf'il madarrah. Namanya syafaat adalah menjadikan perantara yang lainnya untuk mendatangkan kemanfaatan dan menolak kemudhoratan. Maka lisan merupakan pemberi syafaat, ya. Nah, yang keenam, wa wasifun tu'rafu bihil asya. Karakter lisan yang keenam adalah wasif, yang memberikan sifat, ya, sesuatu yang mensifati, wasif, yang diketahui dengannya segala perkara, itu diketahui dengan lisan, ya, lisanlah yang mensifati sesuatu. Nah, yang ketujuh, wahasidun tazhabu bihi ad-dhaghinah. Yang ketujuh, lisan merupakan hasid, ya, sesuatu yang memanen, ya, atau yang memancing. Tazhabu bihi dhaghinah, yang akan menghilangkan dengannya kebencian, ya, akan menghilangkan dengannya kebencian. Yang kedelapan, nazi'un yajdabu al-mawaddah. Yang kedelapan dari perangai lisan adalah sebagai nazir, sebagai penarik, yang ditarik dengannya rasa cinta dengan lisan, ya. Lisan itu akan menarik rasa cinta seseorang, ya, dengan lisannya. Nah, kalau seorang yang lisannya baik, orang pun akan senang, ya, akan memunculkan mahabbah. Yang kesembilan, musallin yuzkil qulub. Musallin, ya, yuzkil qulub. Musallin ini dari kata masallah, yang artinya jarum besar. Jarum yang dibelah dengannya hati, maksudnya membersihkan, ya. Maksudnya dibelah, dibersihkan. Jarum yang membelah hati, ya, itu membersihkannya. Ini ungkapan ya, ungkapan orang-orang Arab. Biasanya sesuatu untuk membersihkan sesuatu dibelah, dibersihkan seperti itu. Ya, seperti kita membersihkan jeruan hewan ya, dibelah, dicuci, nah, dibersihkan. Nah, ini. Yang ke-10, muazzin turaddu bihil ahzan. Yang ke-10 dari perangai lisan adalah sebagai muazzin. Muazzin dari kata ta'ziyah. Ungkapan ta'ziyah, ya. Ta'ziyah ya sebagaimana kita ketahui penghibur, penghibur ketika terjadi musibah. Maka lisan itu sebagai muazzin yang memberikan ta'ziyah. Turaddu bihil ahzan, yang ditolak dengannya kesedihan, ya, ditolak dengannya kesedihan. Maka ini 10 perangai dari lisan. Dan tentunya 10 ini bukan pembatasan. Banyak sekali perangai-perangai lisan atau karakter lisan, ya, yang perlu kita ketahui. Ini diantara karakter lisan yang disebutkan oleh beliau Al-Imam Ibnu Hibban rahimahullah, ya, yang pentingnya, yang paling pentingnya. Nah, wallahu taala alam bisawab, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.